Konsultasi Syariah. Kitab Al-Funun Ibnu Aqil. Pertanyaan. Benarkah Kitab Al-Funun adalah kitab paling tebal di dunia? Mohon penjelasannya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Meskipun kami belum bisa memastikan, benarkah kitab ini terpanjang dalam sejarah karya para ulama? Namun kitab ini layak untuk kita sebut sebagai salah satu keajaiban dunia. Karena sebagian referensi menyebutkan, kitab ini tebalnya 800 jilid. Berikut keterangan mereka tentang kitab Al-Funun. 1. Keterangan Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam. Kitab Al-Funun lebih dari 400 jilid. Penulis mengumpulkan semua kejadian yang beliau alami bersama gurunya dan murid-muridnya. Dan catatan penting dan perkara yang jarang disinggung yang muncul dalam pikiran beliau. Serta kejadian aneh yang beliau dengar. Beliau juga mengatakan, di dunia ini belum pernah ditulis yang lebih besar dibandingkan kitab ini. Orang yang pernah menjumpai kitab ini menceritakan bahwa dia menemukan jilid ke-400 sekian. 2. Keterangan Ibnul Jauzi. Kitab ini, yaitu Al-Funun, terdiri dari 200 jilid. Dari 200 jilid itu, yang saya miliki sekitar 150 jilid. 3. Keterangan Abdul Razak Ar-Rus'ani dalam tafsirnya. Abul Baqa, salah seorang ahli bahasa, mengatakan, aku mendengar Syekh Abu Hakim An-Nahrawani mengatakan, saya membaca kitab Al-Funun sampai jilid ke-304. 4. Keterangan Ibnu Rajab. Abu Hafs Umar bin Ali Al-Qazwani di Baghdad pernah menyampaikan kepadaku, aku mendengar sebagian guru kami menyebutkan kitab Al-Funun ada 800 jilid. Kendati ada banyak versi para ulama yang menyebutkan tebal kitab Al-Funun yang paling pendek 200 jilid. Jika satu jilid tebalnya 5 cm, berarti kitab Al-Funun setidaknya 1000 cm atau 10 meter. Jika kita menerima riwayat 800 jilid, berarti kitab itu bisa mencapai 40 meter. Subhanallah. Isi kitab Al-Funun. Kitab ini dinamakan Al-Funun dari kata Al-Fannu, yang artinya cabang ilmu. Al-Funun berarti banyak cabang ilmu. 1. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan dalam Syarah Al-Mumti', kitab Al-Funun karya Ibnu Aqil rahimahullah dinamakan Al-Funun karena kitab ini menggabungkan semua cabang ilmu. 2. Haji Khalifah, yaitu penulis kitab Kashaf Ad-Dunun, menyebutkan, kitab Al-Funun karya Ali bin Aqil Al-Baghdadi di sana mencakup lebih dari 400 cabang ilmu. 3. Keterangan Ibnu Rajab dalam Zail At-Tabaqat, kitab ini tebal sekali, ada banyak sekali pelajaran luar biasa di sana, baik berupa nasihat dalam masalah tafsir, fikih, Al-Quran dan Sunnah, nahwu, bahasa, syair, sejarah, dan kisah-kisah. Di sana juga ada dialog dan diskusi yang beliau alami, serta hal-hal aneh yang terlintas dalam pikiran beliau, lalu beliau tulis dalam Al-Funun. Siapakah Ibnu Aqil? Beliaulah penulis kitab Al-Funun, Abu Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad bin Aqil, lebih masyhur dengan sebutan Ibnu Aqil. Dilahirkan tahun 431 Hijriah, dan wafat tahun 513 Hijriah. Berasal dari Baghdad, termasuk ulama besar Hambali, gurunya para ulama, dan banyak lagi pujian ulama yang diberikan kepada beliau. Beliau sangat menghargai waktu dan menghabiskan waktu beliau dengan membaca, berpikir, dan menulis. Dalam kitab Dzail Tabaqat Al-Hanabilah, disebutkan pernyataan Ibnu Aqil, aku tidak menghalalkan diriku untuk menyia-nyiakan waktu sesaat pun dari usiaku. Ketika lisanku kosong dari aktivitas belajar dan dialog, saya gunakan pikiranku ketika aku istirahat, aku rebahan. Dan tidaklah aku bangun, kecuali aku telah memiliki bahan yang terlintas dalam diriku untuk aku tulis. Beliau juga mengatakan, aku membatasi semampuku waktu makanku, hingga aku sengaja memilih potongan roti kak-kak dan roti yang direndam air, karena selisih waktu melembeknya keduanya cukup untuk mutola'ah atau belajar atau adanya manfaat yang belum pernah kudapatkan. Berbeda dengan budak kuliner zaman now, waktu mereka hanya habis untuk satu makanan. Demikian, Allahu a'lam.